Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Bi'idnillahi ta'ala wa bi'aunih, kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin karya al-imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahmatullahi ta'ala alaih. Sebelum kita melanjutkan, setoran biasanya ya. Ada setoran enggak? Nah, siapa yang siap menyetorkan hadis Amirul Mukminin? Fadhal. Hah, fadhal. Langsung an Amirul Mukminin. Qala sami'tu Rasulullah. Rawahu. Muttafaqun ala sihhatih rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Ahsan. Siapa lagi? Tafadhal. Naam. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Ahsan. Jazakallah khair. Manil akhar? Siapa lagi? Hah? Yalla. Fadhal. Ahsan. Manil akhar? Ayo. Siapa lagi? Hah? Hafal? Bismillah, yalla. Thank you. Ahsan. Baik. Dinilai pada kesempatan kali ini kita akan menampilkan beberapa aqwalus salaf terkait masalah al-ikhlas. Di antaranya adalah apa yang diucapkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaih dalam kitabnya Tahdzibul Madarij halaman 68. Beliau rahimahullah menyatakan fala yakunul abdu mutahaqqiqan bi iyyaka na'budu illa bi aslain. Kata beliau rahimahullah, maka seorang hamba tidak benar-benar mutahaqqiq, yakni merealisasikan iyyaka na'bud dalam Al-Fatihah, kami hanya beribadah kepadamu, yakni tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, illa bi aslain, kecuali dengan dua landasan. Salah satunya adalah yang pertama mutaba'atul rasul, mengikuti rasul alaihi salatu wassalam. Yang kedua al-ikhlas lil ma'bud, ikhlas untuk ma'bud, yaitu Allah yang disembah. Ma'ruf pembahasan masalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang mana maknanya adalah hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, mengesakan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Namun hal itu la yatahaqqaq al-abdu, seseorang tidak benar-benar merealisasikan hal itu kecuali dengan apa? Mutaba'atul rasul, mengikuti rasul sallallahu alaihi wasallam cara ibadahnya, bagaimana prakteknya. Dan yang kedua al-ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian di antara ucapan salaf yang lainnya, apa yang disampaikan oleh Imam, apa yang diucapkan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya An-Nubuwat. Dalam kitabnya An-Nubuwat halaman 147. Halaman 147. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, "Al-ikhlasu lillah an yakuna Allah huwa maqsudul mar'a." Ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menjadi maksud dan tujuan. Maka faedahnya barakallahu fikum, ketika seorang hamba menunjukkan ibadahnya, memaksudkan ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kata beliau fahina idzin tatafajjar ya nabi al-hikmah min qalbi ala lisani. Maka seketika itu kata beliau rahimahullah akan terpancarkan dari dia, kata fajjar ya nabi, akan memancarkan dari dirinya al-hikmah dari kalbunya, ala lisani, melalui lisannya. Ucapannya pun berpengaruh. Keluarlah al-hikam. Ucapan-ucapan yang memang menunjukkan keikhlasan seseorang. Nah, kata-katanya pun masya Allah luar biasa. Kita bisa membaca bagaimana ucapan para salaf rahimahumullah. Nampak begitu dari ucapan mereka bahwa mereka insyaallah orang yang mukhlisin. Karena apa ini? Tatafajjar ya Nabi al-hikmah dari qalbunya, kemudian dia keluarkan dari lisannya. Rahimahumullah. Kemudian ucapan yang lain dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dalam kitabnya Al-Fatawa, dinukilkan dari kitab Al-Fatawa, kata beliau rahimahullah, wa kullama qawiya ikhlasul 'abdu kamulat 'ubudiyyatuhu. Ketika seorang semakin kuat keikhlasannya, ketika seorang hamba semakin kuat keikhlasannya, maka akan semakin sempurna pula ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu berbeda-beda sebagaimana sudah lewat pembahasan seperti ini pada kajian-kajian sebelumnya. Seorang hamba melakukan ibadah yang sama tetapi berbeda pahalanya. Apa? Ya niatnya dia. Keikhlasan yang berpengaruh. Walaupun misalkan sama-sama ikhlas, berbeda pula tingkatan keikhlasannya. Ada yang 50%, ada yang 70%, ada yang 80%. Nah, berbeda-beda, tidak sama. Walaupun ibadahnya sama yang dilakukan, persis, namun tetap terbedakan. Dengan apa? Dengan niatnya, dengan keikhlasannya. Nah, sebagai pembahasan yang lalu terkait masalah silaturahim, dengan pendapat boleh seorang mengharapkan pahala ganjaran yang Rasul alaihi salatu wasallam sampaikan, berbeda-beda. Nah, dengan apa? Keikhlasan dia murni karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kullama qawiya ikhlasul 'abd, maka semakin bertambah ikhlas seorang hamba, semakin kuat keikhlasan seorang hamba, maka akan makin sempurna ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lainnya dari Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala dalam kitabnya Kalimatul Ikhlas halaman 31, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimatullahi taala alaih, beliau menyatakan kata beliau rahimahullahu taala, ma yunzurul mura'i ila al-khalqi fi 'amalihi illa li jahlihi bi 'azamatil khaliq. Tidaklah seorang mura'i, orang yang ingin dilihat amalannya, orang yang riya dalam amalannya, tidaklah seorang mura'i menampakkan atau ingin dilihat amalannya kepada makhluk melainkan karena kebodohan dia tentang keagungan sang Khalik. Sang mura'i ingin menampakkan amalannya kepada orang lain dalam keadaan seperti itu, ini dikarenakan karena kebodohan dia terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dia menampakkan ingin dilihat oleh orang lain, apa faedahnya? Apa manfaat dia? Sanjungan, pujian, hanya itu. Ganjaran, pahala dia tidak dapatkan. Bahkan wal'iyadzu billah, justru dengan itu, dengan sebab amalan dia yang riya, menjadikan dia apa? Sebab diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangatlah bodoh orang yang seperti ini, sangatlah merugi. Dia tidak tahu bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan dia, Allah yang memberikan rezeki kepada dia, Allah yang mengatur dia, Allah yang menjaga dia, Allah yang menolong dia. justru amalan dia berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang tahu bagaimana keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dia akan berusaha memurnikan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, la li ghairihi, dan tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena dia paham bagaimana azamah, besar dan agungnya Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Nah, fa nasallallahu assalama wal afiyah. Kemudian ucapan yang lain yang dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kata beliau, faman kana mukhlishan fi a'malid din ya'maluha lillah kana min awliya'illahil muttaqin. Ya subhanallah. Faman kana mukhlishan lillah, faman kana mukhlishan fi a'malid din, barang siapa yang mukhlis, ikhlas dalam beribadah, di dalam amalan-amalan agama. Barang siapa yang ikhlas di dalam amalan-amalan agama, ya'malu halillah, dia mengerjakan amalan-amalan tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Kala min awliya'il illahil muttaqin. Maka dia termasuk dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang muttaqin, yang bertakwa. Dan ini enggak gampang. Enggak mudah menjadi aulia Allahul muttaqin. Laisa bisahal. Wal amru laisa bihayyin. Bukan perkara yang mudah dan perkaranya bukan perkara yang remeh. Kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ta'inu billah alal ikhlas. Kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ikhlas. Sangat berat. Sangat berat. Kemudian dikatakan pula dari beliau rahimahullahu taala, fa inna quwwatal ikhlas Yusuf alaihi salam, sesungguhnya kuatnya ikhlas pada diri Yusuf alaihi salam, Nabiullah Yusuf, kana aqwa min jamal imraatil aziz wa husniha wa hubbihi laha. Kekuatan ikhlas dalam diri Yusuf alaihi salam itu lebih kuat daripada keindahan, kecantikan istri sang Aziz, istri raja, dan kebaikan dan kecintaannya padanya. Ini semua dikalahkan oleh Nabi Yusuf AS dengan keikhlasan yang ada padanya. Keikhlasan Nabi Yusuf AS luar biasa, sehingga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kecantikan istri Al-Aziz, Imra'atul Aziz, wa husniha, wa hubbihi laha, terkalahkan, terpatahkan. Ya subhanallah. Dengan apa? Keikhlasan. Allah jaga beliau alaihi salatu wassalam. Dan berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau menyatakan, fal mukhlis, ini kembali ada sangkutannya dengan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, fal mukhlis yasunuhu Allah bi ibadatihi wahda wa iradatu wajhihi wa khasyyatihi wahda. Seorang yang mukhlis, kata beliau rahimahullahu, Yasunuhullah, Allah akan jaga, Allah akan lindungi dia dalam urusan ibadah. Allah akan jaga ibadahnya hanya tetap untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Mengharapkan wajahnya dan rasa takutnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ikhlasnya Nabi Yusuf alaihissalam karena lebih kuat, mematahkan karena rasa takutnya lebih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mukhlis, yasunuhullah, Allah jaga dalam urusan ibadahnya, dalam urusan rasa takutnya, selalu hanya kepada Allah. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala khasyahnya. Waraja'uhu wahda, harapannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harapannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya barakallahu fikum, mungkin kita pernah mendengar bagaimana para sahabat Nabi alaihi wassalatu wassalam dalam keadaan apapun langsung teringat dan berharap kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai dikatakan apa? Sendalnya putus, tali sendalnya putus pun berharap kepada siapa? Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya subhanallah, mukhlisin. Dalam keadaan apapun langsung ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tali sandal putus, ingat kepada Allah, minta. Harapannya tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa talab minhu wa dhullu lahu wal iftiqaru ilaih. Meminta juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perendahan juga diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini buah dari keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yasunuhullah, Allah jaga, Allah lindungi dia. Terus diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar ibadahnya pun tetap terjaga. Karena dia mukhlis. Nah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ikhlas dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan. Kemudian diucapkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Jami'ul Ulum. Ucapan Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, mudha'afatul ajr bihasabi kamalil Islam. Berlipat-lipatnya, berlipat gandanya pahala, ganjaran sesuai dengan kesempurnaan Islam seseorang. Dan begitu pula wa bikamal quwwatil ikhlas fi dzalikal amal. Dan begitu pula sesuai dengan kesempurnaan kuatnya keikhlasan pada amalan tersebut. Sekuat apa ikhlas dalam amalan yang dia lakukan, itulah pengaruh dari mudha'afatul ajr, berlipat gandanya pahala. Kemudian berkata Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaih dalam kitabnya Al-Fawaid halaman 65, kata beliau rahimahullah, "Law nafa'al 'amala bila ikhlasin lama dhammallahu al-munafiqin." Law nafa'al 'amala bila ikhlas, kalau seandainya amalan itu memberikan manfaat tanpa adanya keikhlasan padanya. Setiap beramal manfaat, ikhlas gak masalah. Yang penting dia beramal. Kalau seandainya seperti ini keadaannya, lama dzammallahul munafiqin, maka Allah tidak akan mencela orang-orang munafiqin. Allah tidak akan mencela orang-orang munafiqin. Kenapa? Karena orang-orang munafiqin laisa bimukhlisin. Mereka bukan orang yang ikhlas dalam beramal. Mereka apa? apa munafik? Menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Sehingga amalan-amalan yang mereka lakukan hanya untuk menutupi dirinya, agar tidak terlihat bahwa dia itu benci Islam. Nah, itu munafik. Nah, yang disebutkan dengan tanda-tandanya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia tidak menepatinya, wa idza tumina khana, jika dia diberi amanah dia berkhianat. Nah, jika dia berbicara dia berdusta, dan banyak yang lain sifat-sifat orang munafik. Kalau seandainya amalan itu memberikan manfaat pada seorang tanpa adanya keikhlasan, dia mau ikhlas mau tidak, mau untuk Allah ataupun tidak, dia mengharapkan sanjungan manusia ataupun tidak, amal itu tetap memberikan manfaat, maka Allah tidak akan mencela orang-orang munafikin. Tidak akan mencela orang-orang munafik. Wal'iyadzu billah. Nasallallahu salama wal afiyah. Kemudian ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaih dalam kitab Al-Fatawa, kata beliau rahimahullah, fa innal ikhlas yanfi asbab dukhulin nar, sesungguhnya keikhlasan menafikan sebab-sebab masuknya seorang dalam neraka. Dengan keikhlasan, faman dakhala an-nar min al-qa'ilina la ilaha illallah, maka barang siapa yang masuk neraka dan dia termasuk orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, kalimat syahadah, fa inna dzalika dalilun, maka sesungguhnya itu adalah dalil, bukti, ala annahu lam yuhaqqiq ikhlasaha al-muharram alahu 'alan nar, maka itu adalah bukti sesungguhnya dia tidak merealisasikan keikhlasan dalam berucap dalam hatinya terkait la ilaha illallah al-muharram lahu ala nar, yang menjadikan sebab dia terharamkan dari api neraka. Nah, fabarakallahu fikum. Sebagaimana diketahui bersama, terkait masalah ikhlasul qaul dengan la ilaha illallah, insyaallah sudah kita ketahui bersama bagaimana seorang harus ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah, dan itu diantara syurut la ilaha illallah. La ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah memiliki, ada yang mengatakan 8. Nah, disebutkan dalam sebuah syair, syurut la ilaha illallah, ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidquka, ma'a mahabbatin, wa inqiyadin, wal qabuli laha. Ilmu, syarat yang pertama, terkait la ilaha illallah. Yaqinun, yakin, ilmu menafikan kebodohan, ketidaktahuan. Yaqin, menafikan keraguan. Wa ikhlasun, ikhlas, syarat yang ketiga. Wasidq, kejujuran, menafikan kedustaan. Mahabbah, kecintaan terhadap la ilaha illallah, Wanqiyadin, inqiyad, tunduk, patuh, menafikan apa? Penolakan, tidak mau tunduk, melanggar. Walqabul, menerima. Apa ketentuan-ketentuan dari la ilaha illallah? Menafikan apa? Arad, menolak, membantah, tidak mau menerima. Maka sangatlah banyak dalil tentang masalah ikhlas dalam masalah ini. Ikhlas menjadi sebab seseorang tidak masuk neraka. Namun ketika seorang, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, masuk neraka dalam keadaan dia termasuk orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka menunjukkan ketidakikhlasan dia dalam mengucapkan. Ada cacat. Tidak benar-benar merealisasikan apa ketentuan-ketentuan dari la ilaha illallah. Fabarakallahu fikum. Dengan ini pun kita tidak merasa aman, kita tidak merasa tenang. Terlebih ketika misalnya kita mendengar seperti tadi orang-orang munafikin, kita tidak kemudian merasa aman. Saya muslim, saya mukmin, saya bukan orang munafik. Abadan. La, tidak demikian. Seharusnya kita merasa khawatir dan takut. Jangan sampai saya ini termasuk orang-orang munafik. Wal'iyadzubillah. Introspeksi diri. Mengoreksi. Artinya tidak merasa aman dan tenang. Sahabat yang mulia, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dengan kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau, dan bagaimana janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan, Rasul sudah melihat istana Umar bin Khattab di Jannah. Beliau masih hidup. Dalam keadaan yang seperti itu pun, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tidak kemudian merasa aman, tenang. Nah, ibadahnya jadi malas. Mau beramal sunnah pun, saya sudah ada istana di Jannah, ngapain saya berbuat amal lagi? Tidak demikian. Justru membuat beliau semakin semangat dan semangat. Dan rasa khawatir pun tetap ada dalam diri beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Apa yang menunjukkan itu? Beliau datang kepada sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencatat nama-nama orang-orang munafikin. Siapa beliau? Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Sahibu sirri Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kepada Hudzaifah bertanya, apakah ada nama saya di catatan itu? Sekelas beliau bertanya kepada Hudzaifah ibnu Yaman dan memaksa. Kenapa? Khawatir, takut. Nah, janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada beliau tidak membuat beliau menjadi tenang dan aman, tidak menjadikan beliau bangga dengan hal itu. Tetap membuat beliau khawatir, takut kalau beliau termasuk dari orang-orang munafikin. Ya subhanallah. Kalau kita bagaimana? Sekarang kita bercermin, mengoreksi diri. Nah, bagaimana sih saya ini selama ini? Apakah kalau saya berbicara berdusta? Apakah kalau saya diberi amanah, saya khianat, tidak menunaikan amanah tersebut? Apakah saya ini orang yang amin atau orang yang khain? Mana saya? Introspeksi diri, melihat. Wa idza khasama fajara, di antara sifatnya, kalau bertikai artinya semakin jahat dia. Ya subhanallah. Ketika ada masalah dengan saudaranya, semakin bengis, semakin jahat. Introspeksi diri. Maka kita sekali-kali jangan merasa aman. Jangan pernah merasa aman. Rasa khosyah. Maka kalau kita menjadi orang yang mukhlisin lillahi ta'ala, Allah akan jaga. ibadah kita akan terjaga, rasa takut kita terjaga Allah subhanahu wa ta'ala, harapan kita akan terjaga dan seterusnya. Marilah kita berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan terus meminta pertolongan kepada Allah. Allahumma rizuknal ikhlas fi amalina. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada kami keikhlasan dalam seluruh amal ibadah kita, ya Allah. Minta sama Allah, minta doa. La haula wala quwata illa billah. Kita enggak punya daya dan upaya melainkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin sampai di sini, insyaallah taala masih ada beberapa ucapan yang lainnya dari salaf. Kita akan nukilkan pada pertemuan akan datang biidznillahi taala. Wallahul muwaffiq. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa radha. Walhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.